بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kita melanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar, dan pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai kepada ayat yang kelima dari surah Al-Alaq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innal insana layatgha arwaahu istaghna inna ila rabbika rujaa." Pada tiga ayat yang berikutnya dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat manusia, sifat yang mendominasi manusia secara umum. Sekaligus Allah Jalla wa ala memberikan bisik, mengingatkan tentang akhir kehidupan manusia dan kemana mereka akan kembali. Maka Allah Jalla wa'ala berfirman, "Kalla, kalla," kata kalla, terkadang yang dimaksud dengan kalla adalah huruf yang menunjukkan pengingkaran, zajr, hardikan dalam mengingkari sesuatu. Namun terkadang kalla huruf yang menunjukkan takrir, menetapkan sesuatu, membenarkan sesuatu. Dan ini yang zahir yang dikuatkan oleh tafsir Al-Muyassar ketika menjelaskan makna ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Kalla, kata beliau, haqqan, dan memang benar. Yani apa yang disemankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat manusia. Apa sifat manusia itu? Innal insana layatgha. Sesungguhnya al-insan, manusia itu. Antum perhatikan di sini penyebutan insan yang diawali dengan al-alif wa lam, dengan al. Dan telah pernah kita pelajari bahwa apabila al tersebut masuk pada satu isim, apakah itu mufrad atau jamak, maka terkadang menunjukkan istighrasiyah, menunjukkan kullu, seperti yang difirmankan oleh Allah Jalla wa'ala, wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia ini, innal insana, inna kulla insan, semua manusia, mereka benar-benar dalam keadaan rugi, kecuali yang disebutkan pengecualiannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal insana, sesungguhnya manusia, mayoritas manusia, kecuali yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, la yatgha. Disebutkan dalam tafsir, annal insana la yatajawazu hudud Allah, melampaui batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kondisi manusia, melampaui batas, tagha, berlebihan. Sementara Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi hamba-hambanya tersebut batasan-batasan yang tidak dibolehkan bagi siapapun untuk melampauinya. Wa tilka hududullah fala ta'tuduha, Itu adalah batasan-batasan Allah. Jangan kalian melampaui batasannya. Apa itu batasan Allah? Maharimuha. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Siapa yang melampaui, maka dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan asy-syara', menetapkan syariat. Ada yang wajib, ada pula yang diharamkan. Ada yang mustahab, ada yang makruh. Maka apa yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diperbolehkan bagi seorang hamba untuk melampaui. Siapa yang melampaui? La yatawah. Maka dia adalah orang yang melampaui batas. Dan di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan penegasan. Pertama, inna merupakan salah satu bentuk taukid yang menguatkan sebuah ucapan. Kemudian yang kedua, lam yang terdapat pada ya yatgha. Innal insana la yatgha. Maka lam di sini juga memberi faedah taukid yang menguatkan sebuah ucapan. Jadi ini menunjukkan bahwa apa yang disebutkan oleh Allah Tabaraka Ta'ala hendaknya harus diperhatikan oleh seorang hamba. Jikalau Allah Jalla wa'ala tidak menggunakan kalimat-kalimat penegasan, Allah Tabaraka Ta'ala maha jujur dengan segala firman-Nya. Allah tidak berdusta. Namun disebutkan penekanan tersebut untuk semakin meyakinkan kepada hamba bahwa begitulah sifat manusia. Kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan mereka melakukan hal itu? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat dirinya istaghna. Merasa cukup. Ya. Disebutkan dalam tafsir, idza abqarahul ghina. Ketika kekayaan merasa cukup tersebut menyebabkan dia menyombongkan diri dan menolak kebenaran. Batar, batarul haq. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang al-kibr, sombongan, batarul haq, wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Nah, dan ini masyarakatullah sifat manusia. Kalau sudah diberikan sedikit kelebihan, diberikan sedikit keistimewaan, kekayaan, kedudukan, jabatan, dan yang semisalnya, seringnya seorang lupa diri. Lupa diri. Ar-ra'ahu istaghna. Dia merasa dirinya itu sudah cukup, sehingga dia tidak butuh kepada yang lain. Dia menyangka bahwa apa yang dia dapatkan dari kenikmatan adalah hasil jenis payahnya sendiri. Fa idza an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bi janibihi. Wa idza massahu ash-sharru kana ya'usa. Apabila kami memberikan kenikmatan kepada manusia, berpaling dia. Semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat kenikmatan semakin jauh. Seharusnya seorang hamba itu ketika diberikan kenikmatan semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah sering kita bahas. Namun orang yang kufur terhadap nikmat Allah, diberi kenikmatan justru semakin jauh. Diberi kekayaan semakin lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menjadi orang yang seperti ini. Innal insana la yatgha. Menjadi seorang manusia yang taghiyah. Yang melampaui batas. Walau basatallahu rizqa labagha fil ardh. Walau basatallahu rizqa al-ibadi labagha fil ardh. Walakin yunazzilu biqadri ma yasha. Kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan rezeki ini seluas-luasnya kepada hamba, apa kata Allah? Niscaya hamba itu akan merusak di muka bumi, berbuat zalim di muka bumi. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rezekinya dan memberi batasan. Kalau dibuka seluas-luasnya, oh luar biasa. Manusia ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatin ma'ar. Setiap umat itu ada cobaan, cobaan yang menimpa umat lainnya dalam urusan harta. Berapa banyak dari umat-umat terdahulu mereka binasa karena apa? Al-mal. Nah, karena mal. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wallah man faqra akhta alaykum walakin akhsha alaykum an tusab alaykum dunya fatanasuha kama tanasuha fatuhlikakum kama ahlakakum. Bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian, tapi kekayaan. Kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan kekayaan itu seperti berlomba-lombanya orang-orang sebelum kalian. Lalu dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Maka ini musibah. Dan Rasulullah, ini adalah merupakan pemikirannya orang-orang yang keluar dari jalur ketaatan dan ibadah. Alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Yang kerjanya mengumpul harta, dia menyangka bahwa harta itu membuat dia kekal dalam kehidupan. Ya jinnal qarun, terlalu bangga dengan kekayaan yang dia. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan. Lihat gimana Fir'aun, apa yang dia katakan pada kaum, ya kaum, alaysa li mulku Misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Wahai kaumku, bukankah saya memiliki kerajaan Mesir? Saya kan raja, saya kan penguasa. Kalau dijanjikan surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai, ini ya sungai Mesir ini di, mengalir di bawah kakiku. Sombongnya luar biasa. Ini dia sungai Mesir ini mengalir di bawah kakiku. Apa kalian tidak melihat? Maksudnya kalau nyembah, nyembahlah dia. Kekayaan, kekuasaan menyebabkan dia lari. Lima asyarat rahmatullah. Oleh sebab itu, hendaknya kita banyak-banyak berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari fitnatul mahya. Nabi SAW di antara yang sering beliau beristi'adah kepada Allah, Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah hidup. Di antara fitnah hidup itu adalah fitnatul mal, fitnatul jah, fitnatul dunia, fitnatul nikah. Kita berlindung diri kepada Allah Jalla wa'ala. Lalu kemudian setelah itu Allah ingatkan. Bagaimanapun keadaan manusia itu, kekayaannya melimpah ruah, jabatan setinggi-tingginya dalam kehidupan dunia, ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya kepada Rabbmu lah ar-ruj'a, tempat kembali. Disebutkan dalam tafsir, fali'alam kullu taghiyatin, maka hendaknya setiap orang yang melampaui batas itu mengetahui, annal masira ilallah, bahwa tempat kembali itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayujazi kulla insanin bi'amalih, sehingga Allah membalas setiap manusia itu berdasarkan amalannya. Maka ini diingatkan oleh Allah, kemana kalian? Apa yang kalian lakukan menutupi dari kerusakan? Itu tidak akan lolos dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalian semua kembali kepada Allah, sehingga semua akan bersiap siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang diamalkan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau kebaikan, kebaikanlah yang akan dia dapatkan. Kalau keburukan, keburukan yang akan dia dapatkan. Jadi akhirnya rahmatullah kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung diri kepada Allah Jalla wa ala dari sifat-sifat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di kalangan orang-orang yang jumlahnya sedikit itu. Yang mana itu yang sedikit? Wa qalilun min ibadiyash syukur. Yang senantiasa bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, justru semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ikhwan. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam fitnah, fitnatul mahya wal mamat. Oleh karena itu termasuk di antara doa yang jami' yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Ummu Salamah bahwa kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di penghujung salatul fajar beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Aku memohon kepada-Mu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini akan menyebabkan kedudukan seorang mulia di dunia demikian pula di akhirat. Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rizqun at-tayyib. Rezeki yang baik, rezeki yang halal, rezeki yang mendatangkan berkah dalam kehidupan, rezeki yang mendatangkan berkah dalam keluarga, rezeki yang ketika keluarga itu memanfaatkannya, maka mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan memperbaiki kehidupan dunia seseorang. Dan yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Apabila amalan tersebut diterima, masyaallah rahimakumullah, itu adalah merupakan kebahagiaan. Berbeda dengan keadaan seorang ketika dia beramal sepanjang hidupnya di dunia, begitu dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang difirmankan oleh Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami mendatangkan mereka sambil membawa amalan, kami jadikan amalan mereka itu seperti debu yang berterbangan, ternyata tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bukan amalan yang diterima oleh Allah. Maka pelihara tauhid, murnikan tauhid, ikhlas dalam ibadah kepada Allah, dan pelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membenarkan amalan-amalan kita. Kita sampai pada ayat yang ke-8, ikhwan. Baik, sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.